Ada pertanyaan, apakah mimpi didatangi oleh malaikat mencabut nyawa memiliki arti? Mimpi itu datang dua kali. Setiap didatangi saya benar-benar ketakutan. Mimpi yang kedua kalinya dia bilang ke saya besok seperti mau datang lagi, tapi tidak tahu kapan. Wallahu a'lam. Apa maksudnya? Karena saya tidak mengerti tentang tafsir mimpi. Tapi yang jelas yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya itu peringatan kita bersiap-siap menyongsong kematian, karena yang namanya malaikat mencabut nyawa akan mencabut nyawa kita, yang artinya terkala nyawa kita tercerabut, tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal lagi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ajizunnas aktsarul istirdadan lil maut." Manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang paling banyak persiapannya untuk menyongsong kematian. Hadis hasan dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu.